Oh. sing tak sayang hilang caremu aku kurang sayang sing tak sayang. Go. keringat barang awakmu. kapan kan kau buktikan tresno tulus yang mungkang ke awakku sampai mati kan ku pastikan bakal mengkowe sisa tresnani takkan ingin. Kacaran mengko malah luka. Back. diriku. Thank you. sepi tanpa kowe sing tak sayang. Ademe hawa iki nambah jroning ati, aduh karo kowe wong sing tak sayangi. Kau rela Bye. biasa. Sayangnya kira bisa lari, nanti besok takkan menikmati. Janji tulus ramung ono ing lati, mata prasolan jiwa roko iki. Titip kelayang kangen ku iki, muko bisa nambani ati. Banyu aku sici kanggo awakmu, joko rasolan katresnanku. Rasa Kau salah memilih tempat dan waktu. simpanlah tak cukup tekan ing mati. Kangen sang soyong bekas. laki nandang kahanan, tak kuat-kuat ni ati natian loro tenan, sing dikarep ni selawase sesandingan, nyatani kabeh mong

critane mung iso ndeleng lakoni tresno dan selalu batin I love you. Bertanya tanpa sengaja. isih tresno ning aku. Jarine kowe isih kelingan ning awakku. Kowe nginbo talking karo aku. Ojo kowe mikir gampang.